Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barang siapa mankana yaumuhu, yang harinya lebih baik, khairun min amsih, yang lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana, dan barang siapa yang hari ini mislan amsihi, sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk, syarrun min amsihi, fahuwa halikun, cilaka. Jadi yang namanya untung, rugi, celaka bukan masalah uang, bukan masalah gelar, pangkat, jabatan, tapi untung rugi celaka masalah kemampuan merubah diri dari waktu ke waktu. Adek dulu kecil, kalau sepatunya tidak berubah, kaki sudah segede sekarang, bahagia atau menderita? Mulia atau memalukan? Kan? Ya silakan pakai seragam TK sampai sekarang. Pasti jadi masalah, kita berubah terus. Jadi dalam pikiran kita tuh adalah jangan takut oleh perubahan. Tapi kita harus gigih merubah diri lebih depan dibanding perubahan yang akan kita jalani. Ini beberapa hal yang membuat kenapa orang sulit berubah. Satu, orang itu sulit berubah kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi dia merasa, ah segini aja nih udah cukup nih. Iya saat itu cukup, besok udah beda lagi urusannya. Masalah bakal nambah, kesulitan bakal nambah. Kalau kita kemampuan sekarang, besok lusa udah gak memadai lagi. Ada sekarang sekolah sebagai santri, besok lusa akan nikah. Gak bisa itu masalahnya diselesaikan dengan masalah standar hanya santri. Kontrakan sekarang satu kamar. Udah punya istri, ada kamar kecil. Udah punya anak, beda lagi keperluannya. Makanya orang yang merasa cukup dan tidak menyiapkan ke depan, perubahan ke depan, dia akan tergilas. Yang kedua, kenapa orang sulit berkembang? Dia terlena dan terjebak oleh rutinitas. Mohon ini diperhatikan, karena rutinitas itu menjebak kita. Ya, orang yang biasanya rutin begitu, dia akan hilang kepekaan. Maaf, orang yang biasa ke tempat sampah rutin, udah enggak bau lagi itu sampah tuh. Tuh. Orang yang biasa lihat tempat kotor, dia enggak merasa kotor itu sebagai masalah lagi. Jadi rutinitas tanpa jeda, itu bagai kata-kata tanpa titik dan koma, pasti enggak enak didengarnya. Dan orang yang terkunci oleh rutinitas, dia tidak akan punya waktu untuk belajar, tidak akan punya waktu untuk evaluasi diri, dan ini akan membuat dia tidak bisa berkembang. Yang ketiga, nih perhatikan. Orang yang tidak bisa berubah, itu penyebab ketiganya salah gaul. Gaulnya dengan orang yang kemampuannya lebih rendah. Seperti orang sholatnya cuma 3 kali sehari karena malas. Gaul dengan yang tidak pernah sholat. Coba, pasti dianggap kiai, ya kan? Ustadz padahal dia aja tekor. Kalau kita gaul dengan orang-orang yang punten ya, kemampuannya, akhlaknya, levelnya lebih rendah, kita udah merasa jadi bagus. Ini bahaya. Harusnya kita gaul terus dengan yang lebih ahli. Gaul dengan yang lebih pandai. Melihat yang lebih berkualitas. Kita akan naik. Jadi orang yang sulit berubah itu adalah yang gaulnya justru dengan yang lebih rendah kemampuannya. Yang keempat, kenapa orang tidak bisa berubah? Karena dia punya sifat pendengki. Jadi lihat orang lain bagus itu bukan membuat dia terpacu ingin jadi bagus, malah jadi sebel. Masih ingat pendengki rumusnya apa? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau orang berprestasi, yang harusnya ditakdirkan kita ketemu dengan orang berprestasi itu untuk membuat kita evaluasi diri dan membuat kita semakin semangat. Nah, Tapi orang pendengki tidak, dia akan cari kekurangan yang berprestasi itu. Ah, dia kan orang baru, dulu juga gak kayak gitu. Terus saja, jadi dia tidak ada manfaat bertemu dengan orang berprestasi, hanya menambah kumat penyakit dengkinya. 5. Kenapa orang tidak bisa bergerak berubah? Yang kelima penyebabnya adalah dia tidak punya cita-cita besar. Ya, orang yang tidak punya cita-cita hafal Quran ya tidak ada ikhtiar, benar? Ah, saya mah cukup ina atau ina aja. Yang penting awet, terkuasai sepenuhnya. Dia enggak ada, tapi orang yang punya cita-cita. Nah, yang disebut cita-cita besar ini bukan masalah kekayaan, tapi masalah kita bisa makin manfaat. Saya ingin lebih bermanfaat dalam hidup saya. Saya harus belajar lebih banyak supaya saya bisa menyampaikan ilmu lebih banyak. Saya harus berlatih lebih kuat fisik saya supaya saya bisa bermanfaat. Minimal saya tidak jadi beban. Orang yang selalu bercita-cita tinggi seperti naik ke puncak gunung misal, dia akan tahan panas, dingin, capek. Tapi orang yang hanya cita-citanya naik ke bukit pasir yang baru diturunkan dari truk, saya kira tidak perlu perjuangan besar, ya kan? Tahu bukit pasir yang diturunkan dari truk? Kita harus punya cita-cita yang baik. Perkara tercapai atau tidak belakangan, tapi cita-cita itu adalah tenaga bagi kita. Saya ingin pesantren ini pesantren yang berkah. Sebelum saya mati, mudah-mudahan ini menjadi pesantren yang profesional. Yang tauhidnya bagus, yang pemahaman Al-Qur'annya bersih, benar. Yang mengamalkan sunnah Rasulnya juga bagus, bersih, benar. Dan dikelola dengan profesional. Kalau saya mati, saya berharap yang mewariskan tidak mewarisi masalah, tapi mewarisi potensi untuk berkembang lebih baik lagi. Pesantren ini tidak boleh tergantung kepada figur, tapi kepada sistem yang baik. Nah, itu sebuah cita-cita. Ingin punya perusahaan yang penuh berkah, supaya banyak orang yang bisa mendapatkan jalan rezeki. Punya cita-cita. Orang yang tidak punya cita-cita besar, tidak ada perubahan pada dirinya untuk menjadi lebih baik. Yang keenam, siapa lagi yang susah berubah? Orang yang sombong. Karena orang yang sombong punya ciri khas, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran. Jadi ada orang yang sulit sekali menerima masukan. Dia kalau mendapatkan masukan, saran, kritik, itu jengkel, tersinggung. Ini yang sombong nih. Jadi bukannya dia bersyukur, berterima kasih, dan gigih memperbaiki diri, malah sakit hati. Aneh. Padahal dia doa, ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki. Nah, Allah memberikan petunjukan sesuka Allah, lewat siapa saja. Tapi ini tersinggung, sakit hati, sebel, belikan, mogok. Aneh. Ini orang yang sulit berubah adalah orang yang alergi kepada masukan, saran, kritik. Padahal itulah rezeki. Antara puji dengan kritik jauh lebih bermakna kritikan. Pujian cenderung membuat kita terbuai oleh ketidakcocokan. Kita kan dipuji bukan karena hebat, kita dipuji karena Allah nutupin keburukan kita. Benar? Aslinya gak ada yang pantas dipuji diantara kita. Apalagi yang membuat orang susah berubah, yaitu kurang disiplin dan kurang tangguh. Kalau bahasa Sunda disebutnya heti, hejotihang. Ya, anget-anget, apa, bubur ayam. Ya, bubur ayam kan lama-lama dingin. Kita gak boleh ngomong yang gak enak. Ya, ada orang yang semangatnya di awal, tapi ketika mulai ada kendala, ada halangan, mulai rontok semangat, jadi kendor lagi. Ah, orang-orang yang akan sukses itu orang yang fight benar-benar, yakin harus tuntas, gitu. Semangat tidak nih? Semangat. Kalau kita nggak gigih, syariatnya siapa lagi? Who care? Itu bahasa Inggris, hadirin. Siapa yang peduli ke kita kalau kita enggak punya program mujahadah? Tiap orang punya kesibukan masing-masing. Kita ngarep-ngarep dibimbing orang, orang sibuk. kita harus bisa bimbing diri kita sendiri. Orang-orang yang tidak punya kedisiplinan, ketangguhan rontok. Dan yang kedelapan, orang yang susah berubah adalah orang yang ria, yang orientasi perubahannya demi dinilai orang lain. Demi dipuji, demi dihargai, demi dikagumi. Maka ketika orang tidak melihatnya, berhenti. Ketika orang tidak memuji, enggak semangat. Ketika orang mencaci, patah semangat. Makanya orang-orang yang merubah diri hanya demi penilaian orang, dia tidak akan bisa konsisten dalam perubahan. Inilah surat Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta. Ya, silakan, Ustaz. Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah, jadi kita benar-benar sadar bahwa kalau kita gigih, Allah subhanahu wa ta'ala lebih lagi menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau kitanya malas, ya udah enggak dikasih. Allah ngelihat hati kita. Allah tahu kegigihan kita. Allah tahu fight kita dalam hidup ini. Kalau kitanya hanya biasa-biasa aja, Allah enggak kasih yang banyak. Benar? Maka siapa yang menghancurkan hidup kita? Jawab diri kita sendiri. Siapa yang membuat kita tenggelam dalam kegagalan? Siapa yang membuat kita terus dalam kehinaan? Tidak ada yang bisa kita salahkan selain diri kita sendiri. Hidup ini cuma sebentar, sekali fight. Harus benar-benar masuk dan penuh semangat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh pol semangatnya, pol tenaganya, Allah pasti tahu. Allah pasti lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Semua jalan sukses sudah dibuka oleh Allah bagi orang yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan semangat yang tinggi. Karena semangat yang tinggi akan berbuah kesungguhan. Akan lebih ringan kita berjuang, berkorban. Kalau kita punya cita-cita yang besar. Punya cita-cita ingin mati dalam keadaan kesempurnaan ikhtiar kita mewariskan yang terbaik. Betul? Hidup di dunia cuma sekali dan sebentar. Nggak ada lagi kesempatan mengulangi hidup ini. Mumpung hidup, kita lakukan yang terbaik. Cari ilmu adik-adik, belajar yang banyak. Supaya hidup kita lebih manfaat. Merangsak terus, berapapun biaya, tenaga, pikiran, waktu. Itu bukan pengeluaran. Semua adalah aset. Bukan aset, aset. Ya. Semua waktu kita adalah aset. Semua letih kita adalah aset. Semua, nggak ada yang kurang. Keluarkan, jangan ragu-ragu, uang, waktu, tenaga untuk terus mengembangkan kemampuan kita. Kekayaan kita ada pada diri kita, tidak bisa dirampok. Kalau kekayaannya pada tabungan, dirampok, habis. Kalau kekayaannya pada diri kita, dirampok, kita bisa jemput lagi. Benar? Kita harus lebih maju dibanding masalah yang kita hadapi. Kita harus belajar terus-menerus. Masalah bergerak terus, kita belajar. Berlatih tiada henti lillahi ta'ala agar kita menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk memperbaiki diri, karena hanya itulah yang akan membuat kita bisa menikmati hidup ini Kalau kita PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Siapapun yang tidak gigih merubah diri, dia akan digilas oleh perubahan. Tidak ada yang perlu disalahkan selain diri kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau maha tahu kami, diri-diri kami. Ampuni segala kemalasan kami, ya Allah. Ampuni segala kelemahan kami. Ampuni amanah-amanah yang tidak kami penuhi, ya Allah. Ampuni janji-janji yang tiada kami tepati. Ampuni, ya Allah, kelalaian kami dalam hidup ini. Bimbing agar kami dalam hidup yang cuma sekali ini di dunia bisa melakukan yang terbaik. Ya Allah, pilihlah kami menjadi bukti keindahan agamamu. Pilihlah kami menjadi jalan hidayah, jalan taufik, jalan kemuliaan, jalan keselamatan bagi dunia akhir sebanyak-banyaknya makhlukmu. Namun tolong pelihara hati kami, ya Allah, agar benar-benar kami lakukan semua ini hanya karena Engkau. Putuskan harapan kami dari pujian, penghargaan, kegaguman, imbalan makhlukmu. Cukupkan di hati kami hanya ridha-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Pohon kurma ketika awal tumbuh ditindih oleh batu. Akibatnya akarnya menghujam ke tanah, sehingga ketika tumbuh menjadi kuat, kadang-kadang kita membutuhkan tekanan-tekanan dalam hidup ini, agar bisa menjadi kokoh kuat akar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sukses dunia, sukses akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.